من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Enggak. Biar Mas Sobri nanti. Antum agak mi tadi hari. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Ayat qatlul khata'. Apa itu Ali qatlul khata'? Pembunuhan salah atau keliru. Dia mendapatkan hukuman tidak di akhirat. Apa ringan saja hukumannya? Hukumannya apa? Hah? Dapat kisos, enggak di akhirat. Kalau di dunia kisos. Hah? Adaban sadidan. Yakin? Insya Allah. Hadi, pembunuhan karena keliru. Itu apa di akhirat balasannya? Hah? Tidak dihukum. Berarti enggak dapat apa-apa. Enggak terkena dosa juga. Dimaafkan. Ya itu nih. Kok keliru? Aduh. Masya Allah. Ya, ya jangan lupa. Untung kita belum jadi hakim. Jadi hakim repot nanti. Sudah dibunuh. Afwan keliru. Ini rana-rana, tapi nyawanya udah hilang. Barakallahu. Mas Edi nyantol insya Allah. Belum, nah gak apa-apa, dapat pahala insya Allah. Brohim sini brohim, jangan sembunyi. Nah, insya Allah ditanya. Nah. Brohim, pembunuhan karena keliru. Itu apa hukumannya di dunia? Membayar diat berupa apa? 5 ekor unta harus dibayar langsung. Kasih tempo 3 tahun. Kalau itu tidak mampu Muhammad, dia enggak punya uang. Oh, saya punyanya cuma bisa 1 ekor unta. Maka bagaimana? Apa? Berpuasa itu nanti sebelum berpuasa. Wanita mukminah ya harus membayar kafaroh. Membayar kafaroh membebaskan budak wanita mukminah. Berapa budak? 5 atau 100? 1. Budaknya boleh cacat enggak? Enggak boleh. Nah, sekarang kalau dia tidak mampu membebaskan budak, berarti bagaimana? Firdaus mana Firdaus? Firdaus mana? Imam, kalau tidak mampu membebaskan budak, apa maksudnya berturut-turut? Dari nol. Barakallahu. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah masuk pada jinayah ala madunin nafsi. Tindakan keinginan kejahatan pada jiwa yang belum sampai menyebabkan meninggal. Nah, barakallahu. Itu kemarin ada tiga ya. Ada tiga. Barakallahu. Apa itu Abu Zakaria? Kemarin ada tiga. Jinayah ala madunin nafsi. Oh, kemarin gak masuk ya? Oh iya. Nah. Kamu sama masuk kemarin? Enggak. Antum, apa maksudnya? Oh, enggak masuk juga? Wah, ini. Masa alasan ini. Abu Faruk apa Abu Faruk? Ulang-ulang. Jinayah berupa melukai. Yang kedua? Memotong sebagian anggota tubuh. Yang ketiga? Melenyapkan fungsinya. Misalkan mata, bagaimana melenyapkan? Oh, mungkin diculak sama gak bisa melihat. Telinga, ya mungkin diapain gitu. Mulut, ya, lidahnya diambil, dipotong, gak bisa ngomong roh. Ya Hamzah ya? L juga gak bisa, roh juga gak bisa. Apalagi kaki mau berjalan gak bisa. Hidung mau mencium, ya mencium bau-bau nggak bisa, akhirnya dihilangkan. Itu jadi ada tiga bentuk. Yang pertama melukai, menyayat, dan itu ada macam, ada diat masing-masingnya. Ada yang 5 ekor onta, ada yang 10, padahal baru melukai itu. Macam-macam nanti rinciannya. Kemudian yang kedua adalah memotong anggota tubuh. Yang ketiga barakahikum adalah dengan menghilangkan fungsinya, walaupun tidak sampai memotong, tapi kalau menghilangkan fungsinya barakahikum. Barakahikum kemarin ya kita telah menyebutkan tentang macam-macam bentuk melukai. Nah, jadi jinayah tindakan kejahatan yang bentuknya melukai ini macam-macam. Melukai itu yang seperti apa saja. Dalam bahasa Arab ada istilahnya. Dalam Islam ada istilahnya tersendiri dan masing-masingnya barakafikum ada hukumnya. Ya. Nempeleng ada tiga hukumnya. Apakah nempeleng itu barakafikum sampai ngecap jarinya itu ada ya? Apakah harus membayar diat satu ekor unta atau bagaimana itu ada rinciannya barakafikum. Kemarin yang telah kita sebutkan yang pertama adalah al-harisoh, yakni barakafikum memukul orang lain yang sifatnya sampai kulitnya terkelupas, ya terkelupas namun tersayat sedikit, terkelupas atau tersayat sedikit barakafikum, atau berupa cakaran, mencakar, ya mungkin dia punya kuku panjang, tengkar sama temannya dicakar, kan ada melupas sedikit kadang. Barakahikum. Yang kedua kemarin berupa ad-damiyah, yakni melukai orang lain sehingga menyebabkan ya darahnya itu menetes atau rembes, nggak sampai menetes. Namanya ad-damiyah. Yang ketiga, al-badi'ah. Wa hiya allati tabda'u al-lahma ba'dal jaldi. Ay tasaqquhu syaqqan khafifan wala tablughul itma atau wala tablughul atma. Yang ketiga adalah barakallahu fikum al-badi'ah. Apa itu al-badi'ah? Adalah menyayat daging orang lain, ya, jadi kulitnya itu tersayat, ya, dan dagingnya juga ikut tersayat. Jadi nggak semata-mata kulit. Jadi kan ada di atas daging kan kulit tipis sekali, tapi dagingnya tersayat juga sedikit. Barakallahu'alaikum. Namun tidak sampai menyampai, tidak sampai menyentuh tulang. Berarti darahnya agak sedikit deras, ya. Barakallahu'alaikum. Yang keempat adalah al-mutalahamah. Al-mutalahamah wahiyallati taghusu fil lahmi wala tablughul jildata allati bainal lahmi wal 'azm. Yakni melukai orang lain yang menembus, ya, yang menembus daging. Nah, kalau yang ini dia lebih dalam daripada yang sebelumnya, yang al-bagi'an. Ini melukai orang lain sehingga menembus daging. Barakallahu fikum. Namun tidak sampai pada kulit yang letaknya antara daging dengan tulang. Jadi antara daging dan tulang itu ada pelapis. Jadi tulang itu ada pelindungnya. Jadi tulang manusia atau tubuh manusia, awal paling paling atas kulit, kemudian daging. Setelah daging, sebelum tulang itu ada, ya, kulit yang membungkus tulang. Nah, wa'alam itu apa namanya. Nah, jadi, ya, melukainya ini tidak sampai atau hampir kena tulang, barakafikum, tapi, ya, antara daging dengan tulang. Nah, tidak sampai pada kulitnya. Jadi yang berikutnya ini barakallahu fikum itu lebih berat, yang al-mutalahamah lebih berat daripada al-badi'ah. Yang kelima as-simhaq wa hiya allati tablughul jildata raqiqata bainal lahmi wal 'azmi minar ra'si summiyat al-jirahah bismiha. As-simhaq adalah melukai orang lain, barakafikum, sehingga menyentuh tulang yang tipis yang terletak antara daging dengan tulang. Nah, menyentuh kulit yang tipis yang terletak antara daging dengan tulang. Namun as-simhaq ini yang ada di kepala, ya, yang ada di kepala. Jadi di kepala ini kan ada rambut, kemudian ada kulit, terus ada daging sedikit, kemudian ada tengkoraknya. Kan kita ada tengkorak, ya. Barakallahu. Jadi melukai yang namanya simhat itu, ya, seseorang melukai kepala, ya, itu sudah tersayat. Barakamikum, namun belum sampai pada tengkoraknya, ya, hampir sampai pada tengkoraknya, tapi belum sampai. Maka melukai seperti ini disebut dengan simhaq. Barakamikum. Wahadil khamsu laisa fiha qisas wala diyah. Lima jenis yang disebutkan tadi, ya. Yang pertama sampai kelima simhaq padanya tidak ada qisas. Tidak pula ada diyat. Diyat barakallahu fikum membayar denda. Wa innama yajibu fiha hukumah, akan tapi padanya, ya, wajib ada hukuman. Ada keadilan yang harus ditegakkan. Wal hukumah, ya, dan hukumannya, ya, diantaranya adalah ayyukawimul mujanni alaihi qoblal jinayah ka'annahu abdun. Yakni orang yang didolimi, barakamikum, sebelum dia itu didolimi, orang yang terdolimi, ya, dia itu diposisikan keadaannya seakan-akan sebagai budak. Tsumma yuqawwamu. Kemudian barakallahu fikum, dia itu dihargai. Orang yang terdzalimi tadi dihargai. Wa hiya bihi qad bari'at. Barakallahu fikum, maka dengan itu seakan-akan pelanggaran tersebut ya telah terlepas. Fama naqasa minal qimah, sehingga apa-apa yang berkurang dari harganya. Falil mujanni alaihi mitlu nisbatihi minadiyah, maka bagi orang yang didolimi tersebut barakallahu fikum, dia mendapatkan diat semisal dengan barakallahu fikum orang yang dia itu teranggap sebagai barakallahu fikum budak. Jadi untuk yang 1 sampai 5 ini dia memang tidak dapat kisos. Kisosnya ini berupa barakallahu fikum dibunuh, tidak dapat. Tidak pula mendapat kisos berupa atau tidak pula mendapat diat bayar denda. Kan tapi dia dihukum, hukumannya lebih ringan daripada yang nanti berikutnya dibacakan. Tapi kisos untuk dibalas boleh. Ya, bagaimana dalil sebelumnya? Ya. Wa katabana 'alaihim fiha, surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabana 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisinni wal juruha qisas. Dan yang terakhir disebutkan, dan pada luka ada kisos. Maksudnya tadi yang disebutkan oleh pengarang buku ini barakallahu fikum, padanya tidak ada kisos, maksudnya kisos pembunuhan. Tidak pula dimintai diat denda. Namun kalau kisos dibalas sesuai dengan luka, maka barakallahu fikum di situ ya dianjurkan. Maksudnya dianjurkan dari sisi ini diperbolehkan untuk ditegakkan kisos membalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dia mencakar orang lain sampai terkelupas, maka boleh yang dicakar tadi membalas. Tapi tidak boleh kemudian membunuh. Tidak pula boleh menuntut membayar diat bagi orang yang berbuat zalim tadi. Ada orang menusuk pakai silet, ya, maksudnya menyayat sehingga mengalir darahnya, ya, maka tidak ada kisos, yakni hukuman dibalas dengan membunuh. Tidak pula ada membayar diat. Akan tetapi kisos luka ada. Barakallahu. Sekarang yang keenam, al-muwaddihah. Al-muwaddihah di sini barakallahu fikum, wahiyal lati takhruku as-simhat wa tuwaddihu al-azmu ay taksifuhu wa fiha khamsu minal ibil wa nisfu asrib dia. Yang keenam adalah tindakan semena-mena berupa al-muwaddihah. Al-muwaddihah adalah barakallahu fikum seseorang merobek, ya, merobek kulit tipis pada kepala, ya, sehingga tengkoraknya itu kelihatan, tengkorak kepala itu kelihatan. Namanya al-muwaddihah. Atau dalam barakallahu fikum keterangan yang lain, al-muwaddihah ini sebenarnya tidak khusus untuk kepala. Misalkan ada orang barakallahu fikum menusuk, menyayat pundak orang lain, kemudian kelihatan tulangnya karena mungkin dagingnya sedikit, ya, kelihatan, maka disebut al-muwaddihah. Maka wa fiha khamsu minal ibil, maka dia harus membayar diat. Kalau ada orang menyayat orang lain sehingga tulangnya kelihatan, entah tulang kepala, tulang pipi, ya, kemudian barakallahu fikum yang lain, tubuh yang lain sampai kelihatan tulangnya, maka dia harus membayar diat 5 ekor unta, yaitu nisfu asyrid diyah, 1/20 dari diat nyawa. Diat nyawa itu kan 100 ekor unta. Ya, ini 1/20-nya. Barakallahu fiikum. Kemudian yang ketujuh, al-hasimah. Al-hasimah wahiyallazi tuwaddihul azmu wa tuhsimuhu ay tukassiruhu wa fiha asrun minal ibil. Yang ketujuh adalah melukai dengan cara hasimah, yakni merobek tulang atau disebut dengan mematahkan atau merusak tulang. Ada orang kelahi, akhirnya berkafikum, ya musuhnya tadi dipatahkan tulangnya. Dalam keadaan itu adalah permasalahan yang remeh, bukan permasalahan yang boleh. Kalau permasalahan yang boleh berkafikum, contohnya kita dihadang di tengah jalan oleh perampok, diminta dengan paksa harta kita, ya ada yang dipukul, maka kita melawan, barakallahu membela diri, yang akhirnya tadi ya preman-preman barakallahu yang dia menghadang kita, ya mungkin tanpa kita sadari, ya karena mungkin dia itu memang lebih hebat, ya bela dirinya dari tokoh-tokoh ahli bela diri, ya patah semua. Barakallahu. Maka ini sesuatu yang dikecualikan. Maka dia tidak harus membayar diat karena dia tidak salah. Tapi kalau permasalahannya adalah permasalahan yang remeh, ada pertandingan sepak bola Arema dan Persebaya, kemudian tawuran, ada yang sampai patah tulang, nah ini, ya atau sampai remuk, barakallahu. Maka dia harus membayar fiha asrun minal ibil, 10 ekor unta. Berarti ini lebih parah mana dengan pembunuhan khotok Ali? Pembunuhan karena khotok itu dia membayar diat atau bebas karena salah lo ya, keliru. Jangan salah lagi jawabnya. Pembunuhan karena keliru atau salah, itu diatnya ada atau tidak? Hah? Tidak ada. Berarti dimaafkan karena salah. Hidau dari mana? Masya Allah. Haidar, pembunuhan karena kemarin masuk tapi? Oh, nggak ada alasan. Ingat tapi? Pembunuhan karena keliru, itu bayar diat atau tidak? Bayar denda atau tidak? Hah? Tidak. Di catatan tidak ada. Abu Haidar? Membayar. Berapa? 5 ekor unta boleh dicicil sampai maksimal 3 tahun. Berarti pembunuhan karena keliru, seperti orang nyopir. Mungkin kelalaian yang ditabrak, akhirnya tertabrak, berkafikum, ya, dia meninggal. Nah, ini keliru. Itu harus membayar 5 ekor unta. Nah, kalau ini jinayah, sengaja dia. Tindakan semena-mena terhadap orang lain, berkafikum, namun menyebabkan, ya, tulangnya tadi patah atau rusak. Ya, mungkin dia mukul keras sehingga tulang lunak yang di hidung dia itu patah sampai penyok. Itu bisa kembali nggak balik? Kalau udah hancur nih tulang hidung. Bentuknya beda ya, bisa miring ke kanan kiri. Oh gitu, berarti nggak bisa kembali. Ya. Atau patah sikunya, ya. maka dia harus membayar 10 ekor unta. Yang berikutnya adalah al-munakkilah. Naam, al-munakkilah. Wa hiya allati tanqilul asma min maudhi'in lil akhar li akhar. Sawa'un awdahathu wa hasimathu awla wa fiha khamsu asharah minal ibil. Yang kedelapan adalah al-munakkilah, yaitu seseorang berbuat semena-mena terhadap orang lain sehingga menyebabkan tulangnya itu geser. Geser dari tempatnya. Mungkin dia tengkar, ya. Mungkin diejek, dia marah, ditendang. Ya, siku pada lututnya itu sehingga menggeser tempurung sikunya ke belakang, pas ke belakang 180 derajat. Atau geser sampai di tengah paha, ini kalau bisa. Tapi enggak bisa loh, ya, ke belakang. Biasanya seperti ini orang yang main sepak bola, geser. Saya pernah tanya, ya, ada teman itu cerita, ikhwan pernah geser karena main sepak bola, walang itu tidak sengaja tertendang, geser, dikembalikan itu sakitnya masya Allah, ya, dengan cara dipijat dan refleksi, dikembalikannya itu, ya, rasanya kayaknya lebih sakit daripada langsung dibunuh meninggal katanya, ya jelas, digeser masya Allah, ya, dikembalikan. Kalau ada orang seperti ini, maka dia harus menebus, membayar dia. Berupa apa? Barakallahu'alaikum. Berupa 15 ekor onta. Masya Allah. Ya, 15 ekor onta. Mungkin ada orang mukul temannya. Rahangnya yang bawah ini geser. Bisa nggak balik? Rahang bawah geser. Bisa. Nah, gini, entah ke kanan atau ke samping, kiri atau kanan, geser. Mau dikembalikan ya urat-uratnya udah. Nah, ini 15 ekor unta. Ini menunjukkan kita harus banyak sabar. Ya. Tahu kita ya, oh pertengkaran ya sudah, yang penting polisi ngamankan udah selesai. Enggak, dalam Islam itu membayar. Ya. Mungkin kalau sejak dulu Indonesia sudah diterapkan gini, berapa orang yang sudah punya unta? Ya. Ya. Yang kurban unta mungkin hampir setiap tahun ada mesti yang kurban unta. Jelas. Ya. Yang kesembilan, al-ma'mumah. Al-ma'mumah. Wa hiya allati tabluhu ummad dimal. Ai jildatad dimal al-muhithah bihi. Wa yuqalu laha al-ammah. Wa fiha thuluthu diyatin nafsi. Al-ma'mumah adalah melukai orang lain sehingga menyebabkan barakallahu fikum, ya, otak yang ada itu, ya, kena lukanya, jadi bocor atau pecah. Otaknya itu, jadi lukanya itu nembus otak. Mungkin dia berpamikung, ngambil linggis, dipukulkan, linggisnya nancap di otak. Otak nancap. Dan juga melukai berpamikung, ya, kulit yang mengelilingi otak. Jadi semacam itu barakahukum. Dan nama lain dari al-ma'mumah adalah al-ammah. Orang semacam ini, ya, yang namanya melukai otak itu bisa jadi nggak selamat. Bismillah. Ya, jangankan melukai seperti itu, orang jatuh pendarahan dalam, kalau nggak segera ditangani, ternyata terkadang menyebabkan tumor atau kanker, akhirnya meninggal dalam keadaan beberapa bulan saja. Dan ini terjadi. Lalu bagaimana kalau, ya, dia marah kerja bakti dipacul pas, ya? Maka seperti ini barakallahu fikum, dia harus membayar sepertiga dari denda pembunuhan. Berarti berapa Abu Zakaria? Sepertiga dari denda pembunuhan. 33 sepertiga. Ya. 33,3. Masyaallah. Nah, kalau dia begini, dia pukul. Ya. Jarak 1 jam meninggal. Nah, bayarnya bagaimana? Mukul pakai pacul, bro. Terus jarak 1 jam meninggal. Maka dia berapa bayarnya? Ya? 100. Nah, dianggap pembunuhan. Kalau ini sengaja. Nah, tapi kalau ternyata itu khotok keliru, dan ini pernah terjadi, cuma enggak sampai meninggal. Ya, dulu di Kalimantan ada yang kerja bakti. Kalau nyangkul tuh tinggi gini. Nah, ketika itu dia mau berkomikum belah kelapa. Degan, karena memang di Kalimantan tuh degan tinggal ngambil. Nah, ketika saya di sana tuh tinggal ngambil. Gratis, karena hutan, pondoknya di hutan. Nah, dia enggak lihat dia di belakang, terus kena sininya luka, tapi alhamdulillah enggak bocor gitu. Nah, kena ujungnya itu. Ini khotok keliru. Nah, barokah itu. Tapi di sini nanti ada yang keliru bagaimana, yang sengaja bagaimana, ya rumit ya dalam Islam itu. Makanya kalau jadi hakim itu harus cerdas orangnya. Jangan ini bagaimana Pak Hakim? Oh, itu dibunuh saja. Ternyata oh keliru. Saya habis merojaah kok kayaknya keliru. Nah, harus di luar kepala. Sebagaimana pengadilan ahli waris gitu ya. Ada pertikaian antar keluarga atau dalam keluarga karena masalah warisan. Maka orang yang sudah pintar itu ya. Ini banyak di sini tumban itu. Yang hidup siapa? Yang meninggal siapa? Ibu. Yang hidup ini. Hartanya berapa? Oh, berarti ini dapat ini, kamu enggak dapat. Ya. Enggak perlu saya Pak lihat dulu dalilnya ini apa enggak. Sudah tahu karena sudah biasa. Sudah biasa memang itu pekerjaannya, jadi biasa. Jadi seperti pembunuhan, dia khusus tahu oh seperti ini berarti ini dicek lukanya seberapa sampai kelihatan tulang atau cuma ngelupas saja. Nah, itu ada hukumnya ya barokah itu. Yang berikutnya yang ke-10. Adalah ad-dimaghah. Wa hiya allati takhruqu jildat ad-dimagh wa tasilu ilaihi. Ini sudah ya? Oh belum. Nah, ini sama tapi. Wa fiha thuluthu diyatin nafsi aidon. Yang ke-10 adalah ad-dimaghah, ad-damiwah. Barakallahu adamiwah adalah merobek atau melukai kulit otak kemudian nyampe juga ya barakallahu ke otak. Kalau yang sebelumnya ini al-ma'mumah itu pada inti otaknya, mungkin otak besar. Kalau yang ini ya dia melukai kulit otak namun sampai juga pada otaknya. Nah, mungkin otak kecil barokahikum, maka dia juga membayar sepertiga ya sepertiga diat pembunuhan. Ini 33,3 barokahikum. Wa yudahu ila dalika al-ja'ifah, demikian pula disandarkan hal itu pada pelanggaran yang berupa al-ja'ifah. Apa itu al-ja'ifah? Wa hiyallati tasilu ila batinil jauh. Yakni ada orang melukai orang lain sampai tembus ke tubuhnya. Mimma la yadhhar mirra'i, pada apa yang tembusannya itu terkadang tidak nampak oleh orang yang melihat. mungkin dia ditusuk pakai pedang, nggak begitu nampak bolongnya, tapi kalau dibuka begini ternyata udah tembus. Ya, barakatuh. Kada filibaton, seperti ya menusukkan benda yang tembus ke perut, disebut melukai jaifah namanya, al-jaifah. Wadakhil dhahrin, atau tembus ke punggung, masuk ke dalam punggung. Wahalqin, atau tenggorokan, tembus ke tenggorokan. Wa masanah, atau masanah ini adalah kantong kemih. Wa hadhihi laisat minas tujat, maka seperti ini al-ja'ifah itu bukanlah semata-mata melukai yang berupa sujat. Sujat itu apa? Melukai pada tempat wajah atau kepala. Ini bukan sujat. Illa annahum yadkurunahu taba'an bijami'it taqdir fiha wa fiha thulutsu diyatin nafsi. Hanya saja mereka para ulama menyebutkan al-ja'ifah ini ya, itu masuk pada seluruh ukuran yang disebutkan tadi. Ya, masuk pada ukuran-ukuran yang ke 9 ke 10 barakallahu fikum. Maka melukai yang berbentuk al-ja'ifah, yakni menusuk atau menembak sehingga tembus, ya, tembus ke tubuh. Ya, barakallahu fikum. Padanya ada diat sepertiga ya dari diat pembunuhan, berarti 33 kambing atau sapi, 33 kambing atau sapi, 33 unta. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi walaupun agak rumit seperti ini ya, sambil dipahami pelan-pelan saja ya, insyaallah. Wa dalilu ila hadhil jiroh, dan dalil pada ya rincian melukai yang disebutkan di atas, yang pertama adalah hadithu Abi Bakar Ibni Muhammad bin Amr bin Hazim an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazim dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridainya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memutuskan sebuah keputusan kepada penduduk Yaman. Wa dzukira fihi, dan disebutkan pada keputusan ya, keputusan Nabi tersebut disebutkan padanya adalah wa fil ma'mumah tsulutsud diyah, melukai orang lain yang bentuknya adalah ma'mumah, yakni melukai pada kepala yang sampai pada induk otak, otak besar ya, tembus atau nyampe situ ya, sehingga ya gegar otak otomatis. Maka itu diatnya berupa 33 ekor unta. Ma'mum. Wa fil munaqqilah khamsu asrata minal ibil. Dan pada al-munaqqilah barakallahu fikum, itu dia harus membayar 15 ekor unta, yakni melukai orang lain atau mendolimi orang lain sehingga tulangnya tergeser, maka 15 ekor unta. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, wa fil muwaddihah khamsun minal ibil, dan melukai muwaddihah merobek sehingga tulangnya kelihatan, orang yang didolimi tadi dendanya adalah 5 ekor unta. Di sini tidak disebutkan apakah betina atau jantan, wallahu taala. Hadisnya ini barakallahu fikum sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi barakallahu fikum. Al-Imam An-Nasa'i, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi yang paling tingginya melukai orang lain tidak sampai meninggal adalah membayar denda 33 ekor unta. Atani, dalil yang kedua. Ijma'ul ulama ala anna diyatal munaqqilah 15 minal ibil. Para ulama bersepakat bahwasanya denda, ya, denda orang yang melukai berupa tergesernya tulang orang yang terdolimi itu berupa 15 ekor unta. Para ulama bersepakat. Tergeser. Yang berikutnya barakallahu fikum. Atsalits, ittifaqul ulama ala anna fil ja'ifah thulutsud diyah. Para ulama bersepakat bahwasanya melukai yang berupa al-ja'ifah sehingga tembus ke dalam tubuh, baik perut, tenggorokan, ya, atau yang lainnya, punggung, paha, tembus barakallahu fikum, itu membayar, ya, sepertiga dari diat pembunuhan, berarti 33, sepertiga dari 100. Lima fi hadithi Amr bin Hazim wa fil ja'ifah tsulutsud diyah, sebagaimana pada hadisnya Amr bin Hazim, pada pelanggaran tindakan al-ja'ifah itu diatnya adalah sepertiga dari pembunuhan, berarti 33 ekor unta. 33 ekor unta bukan ekornya saja, ya, jangan lupa semuanya. Ar-Rabi, dalil yang keempat, asaru Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, asarnya Zaid bin Sabit, annahu qada fil hasimah asru au asra minal ibil walam yu'raf lahu mukhalif, yakni asar perbuatan yang disandarkan kepada Zaid bin Thabit, bahwasanya beliau menetapkan pada tindakan melukai orang lain atau mendolimi orang lain sehingga meremukkan tulang itu barakallahu fikum 15 ekor unta. Remuk tidak sampai geser, karena remuk itu barakallahu fikum ada kalanya terkadang bisa masih berfungsi, tapi kalau geser, ya, gesernya itu tidak bisa di barakallahu fikum dikembalikan, maka lebih banyak fungsinya itu hilang daripada sekedar remuk sedikit. Misalkan remuk sininya, maka masih bisa dipen, ya, tapi dia masih bisa diangkat begini. Tapi kalau geser ininya, geser ke sini, ke belakang. Ini kan orang gini tok sampai bisa, enggak bisa ke belakang gini. Nah, itu sampai bisa ke belakang gini. Kan berarti geser. Otomatis dia mau begini saja enggak bisa. Sementara kalau remuk sini, entah mungkin pecah sedikit, masih bisa sedikit gini. Atau paling tidak masih bisa diangkat. Jadi menggeser itu sebenarnya lebih parah daripada kendar remuk. kecuali remuknya banyak, ya, remuknya itu ya banyak keseluruhan, maka bisa dia dianggap menggeser sesuai dengan kebijakan sang hakim. Barakallahu. Jadi asarnya, ya, hukum yang dinisbatkan oleh Zaid bin Thabit kepada Zaid bin Thabit adalah pelanggaran yang berupa meremukkan tulang orang lain itu 15 ekor unta. Dan tidak diketahui padanya ada ulama yang menyelisihi, ya, Zaid bin Thabit. Ya, berarti disepakati. Ah, asar. Ya, nah, 10 awal. Asarnya Zaid bin Thabit ini 10. Asrun minal ibil, 10 ekor unta. Nah, meremukkan 10 ekor unta. Kalau menggeser lebih berat, itu menggeser 15. Yang kelima, al-khamis. Walima jaa fi kitab Amr bin Hajim as-Sabit anna fil ma'mumah thulutsud diyah atau thulutsad diyah wad-damirata ablagh minha fa hiya aula minha an takuna fiha thulutsud diyah. Dari apa yang datang pada ketetapannya Amr bin Hajim yang telah lalu, pada yang pertama, itu dalil yang pertama, bahwasanya melukai atau tindakan semena-mena yang berupa al-ma'mumah barakatukum, itu al-ma'mumah ini, ya, melukai sampai induk otaknya, otak besar, itu sepertiga dari 100 ekor unta, berarti 33 unta. Dan ad-damirah, kulit otak, ablagh minha. Ad-damirah ini, ya, kulit otak berhubung yang kemudian sampai kena otaknya sekalian, itu sebenarnya lebih nilainya, lebih besar. Fahiya aula minha, maka ini lebih layak, maksudnya diatnya harus lebih besar. Bi antaku nafiha sulusub dia, dari semata-mata dia itu, ya, besarnya adalah 33 ekor unta. Jadi di sini yang kelima ada pembahasan para ulama bahwasanya makmumah dan ad-damirah ini memang beda. Ad-damirah itu dianggap lebih parah daripada al-makmumah. Karena barakafikum, ya, ad-damirah itu sekalian kulit otaknya itu kena. Di samping otaknya juga kulit otaknya. Wallahu ta'ala insyaallah. Wa hadhihi sujat la yajibul qisas fiha illa fil muwajjahah faqat lituyassira dabtaha wastifa'an wastifa'ah misliha bisilahi ma'adaha fa'innahu la yu'manu fiha az-ziyadah wa naqas fi tulin jiroha wa arbiha wa la yufaku bistifail misli barakatuh. Dan pada melukai sujat, melukai kepala, ya, itu tidak ada yang namanya kisos, ya, tidak ada namanya kisos. Tapi kalau dipukul, ya, dipukul, maksudnya kisos yang lebih, kecuali pada kepala yang berupa al-muaddiha. Muaddiha itu kan memukul sehingga, ya, barakamikum, otaknya itu kelihatan, ya, muaddiha, otaknya kelihatan. Barakatikum, maka ini, ya, dilakukan agar mempermudah hukuman bakunya. Jadi intinya kalau kepala, mukul kepala, wajah, itu tidak ada sampai membayar diat. Kalau kisos-kisos biasa, ya, tidak ada kisos pembunuhan. Kecuali barakahikum tindakan di kepala yang berupa muwaddihah atau muwaddohah. Apa itu? Yang sampai tulang kepalanya itu kelihatan atau otaknya kelihatan. Maka seperti ini adalah barakahikum hukuman yang baku. Dan itu harus direalisasikan semisalnya. Maksudnya kalau membalas harus sesuai dengan semisalnya. Bikhilafi ma ada, berbeda dengan yang lainnya. Barakahikum. Fa innahu la yu'manu fiha az-ziyadah wa naqs fi tulil jirahah wa ardiha. Karena barakahikum yang lainnya itu ya tidak perlu adanya tambahan, tidak pula dikurangi pada panjang dan lebarnya luka. Ya. Dan tidak pula disepakati barakahikum adanya istifak. Istifak di sini adalah penunaiannya. Jadi yang rincian yang terakhir ini barakahikum. Jadi kalau pada kepala selain melukai yang otaknya kelihatan barakahikum, maka itu kisosnya itu hanya kisos biasa, kisos luka. Tapi kalau sampai muwaddihah, otaknya kelihatan ya, bocor kelihatan, maka kisosnya ini barakahikum tidak hanya kisos biasa, namun dia itu menilai apa, memiliki nilai lebih. Ya, al-muwaddihah memiliki nilai lebih, yakni dia itu membayar 33 ekor unta. Barakahikum. Maka tidak perlu dilihat ya, itu panjangnya seberapa, lebarnya seberapa ya. Barakahikum. Dikarenakan itu adalah luka yang muwaddihah, luka yang menganga sampai kelihatan. Barakahikum. Maka ini beda dengan luka yang lainnya, kepala atau pada wajah. Jadi di sini barakahikum tidak ada kesepakatan dalam barakahikum menunaikan kisos yang semisalnya. Jadi intinya barakahikum ini adalah sedikit rincian ya pada macam yang pertama, yakni melukai. Karena nanti ada macam yang kedua, yang berikutnya adalah al-jirahat fi sa'iril badan, melukai pada seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Barakallahu. Kalau tadi kan ini pada melukai barakallahu pada wajah dan kepala. Nah, wajah dan kepala. Kemudian ada melukai pada seluruh tubuh selain wajah dan kepala. Barakallahu. Tadi yang kita bahas itu adalah wajah dan kepala. Ya, di antaranya kelihatan otaknya barakallahu. Barakallahu. Baik. Pembahasannya cukup rumit, bahasannya juga agak rumit barakallahu. Ya. Kosakata guru lugah jilid pertama saja sering kita ini agak susah ingat, apalagi yang seperti ini. Ya, barakallahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan tanya jawab. Silakan ada yang bertanya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.